Kajian kita Tafsir Quran Al-Azim masih pada ayat 34 dari Al-Ma'idah ketika Allah sebutkan hukum muharabah, orang-orang yang bikin kerusakan, membunuh, merampok, membegal, menebar teror. Di akhir ayat, setelah Allah sebutkan hukumnya bagi mereka, illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian menguasai mereka, maka ketahui Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muharibin yang semestinya dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya menyilang, diasingkan dan seterusnya. Di akhir ayat Allah sebutkan kecuali kalau mereka telah bertobat sebelum kalian kuasai. Ini sebelum kalian tangkap, sebelum kalian temukan mereka, mereka sudah bertobat benar-benar dan baik tobatnya. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pengecualian dari Allah terkait hukumnya kepada mereka. Gugur haknya dan hukum ini. Kecuali kalau itu qisas dan hak-hak adami, hak Bani Adam, maka itu tidak akan gugur sama sekali dengan kondisi apapun. Artinya, kalaupun mereka bertobat dan sungguh-sungguh telah bertobat kepada Allah, tetapi keluarga korban yang dia bunuh tetap menuntut qisas, kami tuntut bunuh orang itu, maka tidak gugur hukum qisas ini walaupun dia tobat dan benar menjadi baik setelah tobatnya. Karena ini hak Bani Adam, keluarganya terzalimi, sakit hati. Menuntut qisas ya tetap ditangkap dan diqisas oleh pemerintah, penggal kepalanya. Begitu pula kalau itu hak Bani Adam, harta yang dia rampas, misalnya mobil yang dia rampok, dia bawa lari dan semisal, dia harus kembalikan hatta dia tobat seperti apa. Itu hak orang. Dan bahkan syarat tobatnya, kalau itu ada hak-hak orang lain, harus dia kembalikan. Zahir ayat menunjukkan orang yang bertobat setelah ditangkap, setelah dikuasai, tidak berguna baginya tobat. Setelah dia ditangkap, misalnya sedang proses pengadilan ini itu, di penjara dia bertobat dan benar-benar bertobat. Tapi setelah ditangkap, ba'dal qudrah, maka enggak ada gunanya tobatnya. Tidak menghapus hukum-hukum Allah. Karena ayat katakan min qabli an taqdiru. Kalau mereka bertobat sebelum kalian tangkap, sebelum kalian kuasai. Berarti kalau setelah kamu kuasai enggak ada gunanya tobat mereka. Dan begitu ayat. Walaupun ada riwayat madhab dari Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan setiap hukuman had seperti ini, dia dibunuh, dipotong menyilang tangan kakinya, disalib, dan seterusnya, setiap hukuman had gugur dengan tobat. Gugur dengan tobat pelakunya. Sudah tobat ya sudah. Gugur hukuman had kepadanya. Padahal yang lebih benar dalam madhab Imam Syafi'i sendiri, kalau itu terkait hak-hak Bani Adam, qisas nyawa ataupun harta benda, maka ini tidak gugur dengan tobat. Tidak gugur dengan tobat, bahkan sebelum dia dikuasai, sebelum dia ditangkap. Dan jumhur fuqaha demikian. Ada penafsiran lain di kalangan ulama, mereka sebutkan pengecualian yang dimaksud ayat musyrik. Ini orang-orang musyrik, kalau dia bertobat, beriman sebelum dia ditangkap, sebelum dia dikuasai, maka gugur semua hukuman-hukuman had terhadapnya. Ini ayat menurut mereka berbicara tentang musyrikin kalau dia bertobat sebelum dikuasai. Namun ini juga dilemahkan penafsiran demikian, karena kalau dia beriman setelah dikuasai, setelah ditangkap pun, ijma' ulama menyatakan tidak boleh dia dibunuh. Bahkan setelah dia ditangkap, kalau musyrik, kalau yang kalian maksud di dalam ayat adalah musyrik kafir, sudah ditangkap, dikuasai sudah, subhanallah, dia syahadat. Selama di penjara, dia masuk Islam, belajar Islam, sholat, ini, itu. Maka ijma' ulama, ini gak boleh dibunuh. Ya sudah. Karena keumuman hadis Rasul yang mengatakan, at-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus sudah. Yang lalu-lalu semuanya, apapun yang dia lakukan sebelum Islamnya. Dia sekarang udah Islam, ya sudah, bersih dengan keislamannya. Makanya ijma' ulama gak boleh dihukum, dibunuh. Makanya kalau ditafsirkan ayat pengecualian yang dimaksud adalah musyrik, tidak tepat dan dilemahkan. Penafsiran ketiga, ada juga mufassirin yang menyebutkan tidak gugur hukuman had dari mereka muharibin setelah mereka dikuasai, setelah mereka ditangkap. Kenapa tidak digugurkan hukuman had ini? Mereka katakan karena taubat mereka di saat itu, di saat setelah ditangkap, setelah dikuasai, tertuduh. Mereka posisinya orang-orang yang muttahamin, tertuduh. Tertuduh apa? Tertuduh dusta dalam taubatnya. Artinya kalau kalian memang mau tobat, kenapa enggak sebelum ditangkap? Sebelum dikuasai kalian benar-benar tobat, ini itu. Setelah ditangkap, tahu mau dikisos, mau dihukum, baru menampakkan tobatnya. Maka posisi ini muttaham. Posisi di mana mereka tertuduh dusta dan kuat alibi tersebut kepada mereka. Kedustaan dalam tobatnya dibuat-buat. Atau ketika mereka telah dikuasai, kondisi mereka ini saat itu adalah untuk dibalas atas perbuatannya. Kalian sudah ditangkap, kalian sudah dikuasai oleh pemerintah, maka posisi kalian adalah orang yang harus dibalas, diterapkan hukum kepada kalian. Ini balasan orang yang ngerampok, ini balasan orang yang membunuh, ini balasan orang yang menebar teror di masyarakat, menakut-nakuti umat. Posisi seperti itu tidak pas dan tidak benar untuk kemudian tobatnya diterima. Ya sudah tobat, enggak perlu dihukum, enggak perlu ditegakkan had padanya. Ya enggak benar. Terus ngapain dikejar, dicari ke sana kemari, dikepung, mungkin terjadi baku tembak antara pasukan pemerintah dengan mereka. Maka enggak benar kalau setelah dikuasai. Posisinya, penafsiran ketiga ini, mereka samakan seperti orang yang dalam keadaan ghor-ghoroh. Nasallallahu al-afiyah. Ghor-ghoroh ketika nyawa orang sudah sampai di tenggorokannya. Nyawa tentunya jalan dari kaki ke atas. Tabi'ahul basar. Dan akan diikuti oleh matanya kemana nyawa itu keluar. Posisi ini ghor-ghoroh. Kalau kamu dekat pernah di samping orang yang fi sakaratil maut, terdengar seperti mendengkur. Di saat seperti itu dia mau bertobat. Misalnya sebelum itu dia gelap sudah hidupnya, penuh dengan dosa, maksiat, bahkan mungkin kafir. Saat itu dia menyaksikan kematian, sudah enggak ada tempat lari dan bersembunyi baginya, lalu dia mau tobat. Enggak akan diterima tobatnya. Ketika sudah enggak ada pilihan bagi dia. Makanya Rasul katakan, yutabu ala ahadikum malam yughargir. Tobat kalian masih diterima sebelum kalian ghor-ghoro. Kalau itu pada kematian, begitu pula ini. Ketika dia sudah gak ada pilihan, sudah ditangkap, sudah dikuasai, sudah di genggaman polisi, baru kemudian mau tobat. Tobat sebelum ditangkap. Nah, maka posisinya seperti itu. Adapun jika tobat mereka sebelum dikuasai, sebelum ditangkap, maka tobat itu bersih. Bersih dari tuduhan tadi. Mau dituduh dusta dari mana? Mereka tobat dalam keadaan mereka masih bebas. Enggak, tidak dalam tekanan, tidak dalam ketakutan. Nah, dan itu bermanfaat, berguna baginya. Dari ayat ini, fuqaha menyebutkan bahwa kalau ini terkait muharibin, dan kita telah faham siapa itu muharibin, maka semisal itu pula syurab, para pemabuk yang biasa minum khamr, begitu pula zunat, para penzina, jika mereka bertobat dan membenahi dirinya, ya ini diketahui jadi orang soleh, masya Allah betul-betul terlihat berubah, rajin ke masjid, berubah betul-betul jadi baik, dan diketahui itu dari kondisi mereka, kemudian diangkat urusan mereka ini kepada imam pemerintah, maka tidak sepantasnya untuk hukuman had itu diterapkan kepada mereka. Adapun kalau mereka telah dilaporkan kepada pemerintah, kemudian mereka katakan kami bertobat, kami telah tobat, saat sudah dilaporkan, saat sudah diproses oleh pemerintah, maka tidak dibiarkan, tidak dilepas, dibebaskan begitu saja. Kondisinya disamakan dengan muharibin yang telah ditangkap, telah dikuasai. Itu akhir ayat pengecualian dari hukuman hudud terhadap muharibin yang Allah sebutkan di ayat 3-4. Kemudian Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah, berjihadlah di jalannya agar kalian mendapat falah. Wasilah di dalam ayat adalah qurbah. Setiap amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, wasilah. Disebutkan dari Abu Wa'il, Hasan, Mujahid, Qatada, Atha, Suddi, dan beberapa yang lain. Mereka tafsirkan wasilah dari tawassaltu, maknanya taqarrabtu. Tawassaltu artinya aku bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan soleh. Wasilah pula derajat yang ada di jannah. Nas'alullah min fadlih. Derajat yang ada di surga. Di dalam hadis itu yang Rasulullah SAW sebutkan, faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ah. Maka barang siapa yang memintakan untukku wasilah, derajat di surga, maka dia berhak mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Dan itu yang kita ucapkan dalam doa adzan, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Apa maknanya? Derajat di jannah. Maka dengan ini kepada mukminin Allah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah, melindungi diri mereka dengan perisai, yaitu perisainya menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, berjihad fisabilillah, agar dengan itu mereka mendapat segala kebaikan yang mereka harap dan selamat dari berbagai kejelekan yang mereka takuti. Wasilah, bertaqarrublah kepada Allah untuk mendapat semua itu. Beribadahlah, beramal solehlah, cari untuk kalian dekat dengan Allah dengan amalan soleh. Atau carilah untuk kalian dapati derajat di jannah dengan ibadah dan amalan saleh. Dan itu tujuan beramal, tujuan beribadah, mendapat surga, dimasukkan ke dalam jannah. Makanya Rasulullah tidak mengingkari ketika sahabatnya meminta kepada Rasul, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu menemanimu di jannah. Minta surga dia. Nah, Rasul katakan yang lain, enggak hanya itu. Maka bantu aku pada dirimu dengan banyak sujud, banyak sholat. Asyahid, kalau itu mungkar, kalau itu enggak benar, seperti yang disuarakan orang-orang sufi, pasti Rasul akan mengingkari dan marah. Ada apa kamu minta surga? Gak ikhlas kamu berarti dalam beramal. Gak ikhlas kamu dalam beribadah. Beribadah kok mengharap surga? Pasti akan diingkari demikian oleh Rasul. Tapi tidak. Bahkan dibenarkan dan didukung oleh Rasulullah SAW. Bantu aku pada dirimu dengan memperbanyak sholat, banyak-banyak sujud. Nah, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, kalau saja seandainya mereka punya seluruh yang ada di muka bumi ini, semuanya. Seandainya dia punya dunia dan seisinya ini. Bukan hanya itu, double. Dunia dan seisinya double, dua. Itu dia punya untuk dijadikan fidyah, tebusan, agar dia tidak diazab di hari kiamat, kalaupun itu seandainya dia punya, enggak akan diterima darinya. Ma tuqbil minhum. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat Allah sebutkan tentang kondisi orang-orang kafir di yaumul qiyamah yang tidak akan selamat dari azab, bahwa tetap azab itu akan menimpa diri mereka, akan mengena kepada mereka, menunjukkan betapa jelek kekufuran itu, betapa rusak, betapa bejatnya kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sehingga Allah jelaskan di dalam ayat seperti apa kondisi musyrikin, kafirin, kondisi mereka yang begitu menakutkan dan azab pasti bersama mereka, tidak akan terlepas. Sehingga Allah sebutkan, kalaupun dia punya dunia dan seisinya, plus double seperti itu, kam. Orang di dunia punya miliar saja sudah dianggap kaya raya, miliuner. Kif kalau dia punya triliunan, wah tambah. Kif kalau dia punya kepulauan, kif dan kif seterusnya. Padahal itu secuil dari dunia, enggak, belum ada apa-apanya. Belum ada di dunia ini orang yang punya dunia. Semuanya bahkan. Bayangkan semuanya. Seluruh dunia ini dengan kekayaannya, seisinya. Semua milik dia. Dan itu double, bukan hanya satu. Kalau seandainya kedua-duanya dia jadikan tebusan, yang penting dia tidak diazab, selamat dari siksaan neraka dan murka Allah, akan dia lakukan. Tapi permasalahannya enggak akan diterima darinya. Tebusan tersebut enggak akan berguna darinya. Karena tebusan itu dilakukan di waktu yang sudah enggak ada negosiasi di situ. Sudah enggak berguna nego di situ. Jangankan ini, di hukum dunia saja, kadang nilai kecil sudah enggak ada gunanya tebusan. Misalnya, kamu mau beli apa? Rumah, mobil, sudah diambil orang, sudah dibeli sama orang, bawa pulang sana, kamu temui penjualnya, sudah, berapa itu tadi mobilnya, laku 100 juta misalnya, tak bayar 200 juta misalnya, asal itu mobil untuk saya, sudah gak mungkin, sudah ada tanda tangan segel, nah, BPKB, STNK sudah diserahkan ke pembeli pertama. Waktunya sudah lewat, enggak ada gunanya kamu menebus sampai dua kali pun enggak akan percuma, enggak akan ada guna. Itu baru nilai kecil. Sesuatu yang sudah lewat masanya, enggak akan ada manfaatnya. Apalagi ini di yaumul qiyamah. Hatta dunia dan seisinya dan dua kali lipatnya, enggak akan ada manfaatnya untuk mereka jadikan tebusan. Maka Yang ada bagi mereka hanyalah azab. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Hanya azab. Tidak ada pilihan lain. Dan itu kekal abadi selama-lamanya. Akibat kemusyrikan. Akibat kekufuran. Ayat menjelaskan kepada kita hinanya, murahnya, dan rendahnya dunia dibanding akhirat. Nah, bahkan orang kafir pun berharap kalau seandainya seluruh dunia milik dia dan double dua. Dua dunia dan seisinya. Semua harta kekayaannya. Kalaupun seandainya dia punya akan dia lepas. Gak perlu, gak peduli dia dengan dunia ini. Dia gak akan mengurus, gak akan mikir-mikir. Waduh, eman saya lepas enggak ya. Kalau di dunia kan masih begitu, di dunia. Walaupun dia senang dengan sesuatu misalnya. Apalah itu tanah yang strategis atau apa, rumah atau ini itu. Harganya enggak mufakat, di luar kenormalannya. Biasanya itu hanya dengan harga 500 juta dapat, ini sama orangnya dijual 2 miliar. Dia masih mikir, lepas enggak ya, saya ambil enggak ya. Diambil terlalu mahal. Enggak diambil sayang. Nah, saya sangat senang, cocok sudah sama itu. Mungkin dia akan katakan, laba sudah patah 2 miliar, enggak apa-apa, tak beli. Masih bisa mikir-mikir begitu. Enggak, masih ada sayangnya terhadap harta itu. Di akhirat masih. Enggak ada nilainya dunia ini bagi dia, si kufar ini. Kalaupun semuanya milik dia dan bahkan double akan dia lepas. Tanpa mikir, tanpa pertimbangan ini itu. Yang penting baginya terbebas dari azab. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, permisalan dunia tak ubahnya seperti kamu yang sedang tidur. Ya. Lalu dalam tidurmu, kamu mimpi yang masya Allah zen, nikmat dan manis mimpimu itu. Membuat kamu berbunga-bunga hatimu dan senang sekali sudah mimpi itu. Masya Allah sudah. Ini dan itu pokoknya yang kamu lihat dalam mimpimu. Kamu lihat pemandangan yang luar biasa. Kamu cicipi makanan atau mungkin minuman yang terenak sudah. Terlezat. Kamu gunakan pakaian ini, kamu ini, itu. Walhasil. Enggak lama mimpi itu. Kamu tidur berapa jam? Kalau malam misalnya kamu tidur jam 9, jam 10. Bangun subuh jam 4. Kamu tidur paling 6 jam. Gul 7 jam. Dan gak semua, gak mungkin 7 jam itu mimpi terus. Kamu paling mimpi setengah jam. Kalaupun lama itu setengah jam. Dalam 7 jam itu. Alhasil, belum kenyang, kamu belum puas dengan mimpimu, tiba-tiba kamu terjaga, sadar, bangun. Ternyata kamu di alam nyata. Semua yang kamu alami, kamu rasakan nikmat dan ini hanya mimpi. Mungkin kamu ngiler, bangun-bangun. Padahal gak makan apa-apa. Pernah kan? Kalau kamu sangat nikmat mimpinya, sampai ngiler. Makan ini, minum itu. Keluar liur ini. Seperti orang makan buah dan mimpi. Fadhi, kosong semuanya. Fiktif. Yang ada kamu baru bangun. Terjaga. Dan saat kamu terjaga, kamu lihat gak ada apa-apa di depanmu. Wala ada buah, wala ada daging, wala ada makanan, wala ada pemandangan, wala alam nyata sekarang kamu bangun. Seperti itulah dunia, kata Hasan. Kamu terbuai, kamu terlena oleh gemerlapnya, godaannya, perhiasannya, harta bendanya, jabatan, tahta, profesi, kerjaan, wanita, dan lain-lainnya. Mimpi semua ini. Nanti kapan terjaganya? Kalau kamu sudah mati. Kamu di alam kubur, di barzakh, baru sadar, kamu baru melek saat itu. Lebih melek lagi nanti di yaumul qiyamah. Oh, itulah kenyataannya. Makanya mereka sebutkan minas safaha ar-rajul wajada ba'ratan wa wajada durratan fataraka durra wa akhadha ba'rah. Termasuk safaha, kebodohan, orang yang mendapati di satu sisi ini durrah, intan permata, kamu tahu harganya mahal, perhiasan yang luar biasa istimewanya. Nah, di sampingnya ada ba'roh, maaf, ba'roh itu kotorannya onta, kotorannya sapi, bau, kotor, dan seterusnya, menjijikkan. Yang durroh ini dia tinggal, dia biarkan, tidak dia pungut, tidak dia ambil, tidak dia selamatkan, tidak dia mau milikinya, justru dia sibuk dengan kotoran ini tadi. Nah, ini. Nah, dia ambil. Ini diolah jadi pupuk zen ini. Ini bermanfaat ini. Bisa jadi gas. Biogas. Nah, ini bisa itu. Dalam bakroh. Bau. Najis. Kamu dapat kotoran 1 ton sekalipun. Masih lebih berharga 1 gram intan mutiara. Makanya kebodohan. Dunia tidak ubahnya seperti ba'roh. Dan akhirat adalah durroh. Seperti yang telah lalu. Para ulama permisalkan merupakan safahah orang yang mau peduli kepada orang yang meninggalkan dia, berpaling, menjauh, dan membelakanginya. Itu yang dia perhatikan, itu yang dia kejar, itu yang dia sibukkan waktu dan tenaganya untuk itu semuanya. Sementara orang yang datang menghadap padanya dengan senang hati, serius, fokus hanya untuk dia, memberikan segala-galanya untuknya, malah dia tidak gubris. Tidak dia beri perhatian, dia tidak mengindahkan, dia enggak ngurus. Hadza safi. Kaif hadza? Laisa minal aql. Bukan dari akal sama sekali. Karena orang yang berakal tentu akan peduli kepada ini. Ini orang datang dengan senyum, dengan senang hati, melayani kamu, dia menghadap, dia datang kepadamu. Maka sepantasnya kamu pun sambut dia, kamu pun perhatian kepada dia. Adapun itu, dia berpaling, memunggungi kamu. Dia menjauh dan meninggalkanmu. Ada apa kamu perhatian kepadanya? Kenapa kamu sibuk mengurusinya? Biar dia berpaling sudah. Kamu pun jangan mau mengejar dan memperhatikan dia, ngerengek-ngerengek untuk mempertahankan dia. Jangan-jangan lari, jangan berpaling, jangan tinggalkan saya ini. Sementara ini dia tinggalkan. Hakadha. Dunia mau tidak mau berpaling darimu. Dunia, kamu sadari atau tidak, meninggalkanmu. Pasti. Tidak akan bersamamu terus. Wah, kata. Bahkan yang sangat kamu cintai sekalipun, ya walaupun tidak semuanya, tapi terkadang dan sering, bukan terkadang, yang paling dia cintai istrinya. Ya kan? Kalau dia mati, apa sih istri menjaga kesetiaannya kepada suaminya? Enggak semua perempuan. Dia menikah lagi dengan lelaki lain. Bahkan mungkin sebelum dia mati, mungkin cerai, mungkin ini sih, istrinya nikah lagi. Ah, kata dunia itu salah satunya. Harta benda pun demikian, yang jelas meninggalkan kamu, berpaling darimu. Tapi anehnya manusia terus mengejar, manusia terus peduli dan menghabiskan segalanya, all out untuk dunianya. Sementara akhirat yang datang menghadap ke dia pasti menghampirinya, dan itu untuk kekal abadi ke depannya. Dia berpaling, dia tidak memberi perhatian, dia enggak mau mengingat dan memberi waktu, kepedulian kepada akhiratnya. Dan kalau diamati, kondisi orang begitulah. Berapa waktu dia sisakan untuk akhiratnya, berapa waktu dia berikan untuk akhiratnya, untuk agamanya, berapa waktu pula dia berikan untuk dunianya. Kalau sudah ada ini itu, alasan mereka akan bilang, waduh gak bisa, kenapa? Itu waktu saya kerja. Waduh gak bisa berbenturan dengan profesi saya. Saya 6 hari dalam sepekan misalnya. Saya masuk jam 7 pulang jam sekian, bahkan hari-hari ini lembur diwajibkan pulang jam 12 malam misalnya. Siapa yang nyuruh kamu memberatkan dirimu sendiri dengan dunia? Rabbul Alamin saja, yang bahkan itu fardu yang Allah wajibkan, hanya 5 waktu sholat. Itu pun masing-masing, ya Allah, 5 menit, paling lama 10 menit tiap sholat. Taruhlah 10 menit rata-rata, 50 menit. Enggak sampai juga 1 jam. Kamu ibadah kepada Allah yang wajib, tidak bisa tidak dalam tiap harinya. Masih ada 24, 23 jam sisanya untuk kepentinganmu. Walhasil, itu yang ayat sebutkan, waffaqanallah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillahirabbil alamin.